dia takut mengaku beta. Beta tanya diri sendiri, siapa tahu ini yang beta cari. Kalau masih sendiri, beta akan cinta sampai. Maniso, mertua bilang mangkali ini beta pun jodoh. Sio siapa sangka jadi begini, ale pindah ke lain hati. Kini tinggal beta sendiri dengan derita di dalam hati. Diri sendiri, siapa tahu ini yang beta cari. Kalau memang masih sendiri, beta akan cinta sampai mati. Mama dan papa sing mah maniso, orang tua bilang mangkali ini beta pun jodoh. Sio, siapa sangka jadi begini, ale pindah ke lain hati. Kini tinggal beta sendiri dengan derita di dalam hati. Kini tinggal beta sendiri